bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah suatu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari indahnya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup. Tolong kamu jamkan itu. Meruntuhkan egoku bukanlah satu hal yang mudah. Dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Tolong kamu jamkan itu. Semua yang jadi bukti tersimpan di dalam palung hati. Semua yang jadi bukti tersimpan di dalam palung hati. Kamu adalah bukti dari jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusahakan baikmu. Kau lelaki terhebat bagiku. Tolong kamu jamkan itu. Tolong kamu jamkan itu.